Selamat malam, jangan lupa cuci kaki dan tangan, juga doa sebelum terpecah. Jangan kau takut akan gelap, walau dingin menyergap ke kaki.